Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan risalah fil qawaidil fiqhiyah lil allamah Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Kita akan bahas bait yang ke-38 karena ada kaitannya dengan yang sebelumnya terkait dengan hukum. Taib. Sebelumnya bait yang ke-36, wala yatimul hukmu hatta tajtami' kullu syuruti wal mawani'i tartafi'. Taib. Bait yang ke-38 ikhwatil kiram. Berkata muallif Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa kullu hukmin da'irun ma'illatihi wahya allati qad aujabat li syar'iyyatihi. Dan semua hukum itu berputar bersama dengan illahnya. Dan semua hukum itu berjalan, berlaku ma'illatihi, bersama dengan illatnya. Wahya dan illat itulah allati qad aujabat li syar'iyyatihi. Illah itulah yang menjadikan disyariatkannya dan tetapnya hukum itu. Ya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ini kaidah ma'rufah ya, yang sering dikatakan oleh para ulama, al-hukmu da'irun ma'a au yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum itu yadur, berjalan bersama dengan illahnya, ada atau tidaknya. Kalau ada illahnya berarti hukum itu berlaku, ada, disyariatkan. Kalau illah itu tidak ada berarti hukum itu tidak ada atau tidak disyariatkan. Naam. Taib. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, kita baca keterangan beliau ya rahimahullah. Ya'ni annal hukm yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Maksud dari bait di atas ya, bait di atas menjelaskan bahwasanya hukum itu berputar bersama dengan illahnya. Ya. Alasan disyariatkannya itu illah. Wujudan, baik hukum itu ada atau tidak adanya, itu tergantung dari illah. Idza wujidatil illatu wujidal hukmu. Jika illah itu ada, alasan disyariatkannya ada, maka wujidal hukum. Hukum itu ada dan berlaku. Sebaliknya, wa in intafatil illatu intafal hukmu. Nah, jika illah itu hilang, maka hilang pula hukum. Tidak ada hukum. Naam. Wal illah, yang dimaksud dengan illah adalah hiyallati syuri al hukum li ajliha. Yang dimaksud dengan illah adalah sesuatu yang karena sesuatu itu hukum disyariatkan. Naam. Contoh ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah ya, akan disebutkan oleh beliau ya, contoh-contoh yang sangat banyak. Atau kita sebutkan di antara contohnya misalnya al-iskar. Al-iskar khamr itu diharamkan karena ada illah. Ma illatu tahrimil khamr, apa illat diharamkannya khamr? Illatnya adalah al-iskar. Naam. Taib. Sehingga semua yang muskir ya dihukumi mada khamr, haram. Naam. Wabillahi taufik, apakah itu besar, apakah kecil, apakah itu bentuknya cairan atau itu bentuknya padatan. Naam. Selama dia memabukkan maka dia apa? Haram. Tapi mungkin ada suatu bentuk cairan atau apa ya, dia berproses sendiri, tiba-tiba dia menjadi khamer dan setelah khamer menjadi cuka. Ya. Baik. Asalnya khamer namun dia berubah karena sebab tertentu menjadi cuka. Naam. Maka ketika itu dia tidak dikatakan khamer karena illah iskar itu sudah tidak ada. Tidak ada lagi illah mada al-iskar. Taib. Kemudian juga di antara contoh sekaligus juga dalil adalah ketika seorang wanita bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi tentang wanita. Apakah wanita itu wajib atasnya mandi ketika bermimpi? Nah, sa'alat anil mar'ah idza ra'at fil manam hal 'alaiha al-ghusl? Apakah atas dia itu mandi, wajib atasnya mandi atau tidak? Naam. Ternyata sekedar mimpi saja tidak kemudian menjadi sebab disyariatkannya mandi. Namun sebab disyariatkannya mandi adalah ketika ya, ada illahnya yaitu khuruju al-mani. Khuruju al-mani. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Na'am idza hiya ra'atil ma." Kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada sang penanya, "Na'am, iya, wajib atas seorang wanita mandi idza hiya ra'atil ma, jika dia melihat ada air, yakni keluar mani." Maka bertanya lagi, apakah wanita juga keluar mani? Nah, Nabi alaihi salatu wasallam, kalau tidak dari sisi mana kemudian ada keserupaan anak dengan ayahnya atau ibunya? Fahuna, di sini ikhwan, Nabi alaihi salatu wassalam allaqa al-hukm wa huwa masyru'iyatul ghusl. Nabi alaihi salatu wassalam menggantungkan hukum yaitu masyru'iyatul ghusl dengan illah. Apa illahnya? Illahnya yakni ru'yatu madha au khuruju al-ma', keluarnya apa? Al-ma'. Naam. Taib. Dan yang seperti ini banyak ikhwatil kiram di dalam syariat. Kata beliau rahimahullah, wa yadkhulu tahta hadhihi alqaidah masailu katsirah. Masuk dalam kaidah ini masail yang cukup banyak. Minha di antaranya, annal masyaqqah ulliqa 'alaiha ahkamun katsirah. Banyak hukum-hukum yang hukum itu ditetapkan dengan illah masyaqqah. Jadi masyaqqah dijadikan sebagai illah. Ulliqa 'alaiha, dikaitkan dengan masyaqqah hukum yang sangat banyak. Hukum yang dimaksud adalah permasalahan takhfifat. Takhfifat. Ya. Yang intinya kalau ada masyaqqah di situ ada takhfifat. Ada keringanan. Teringat kaidah yang sudah pernah kita pelajari, al-masyaqqatu tajlibu madza? At-taysir. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Naam. Ketika ada masyaqqah yang ini merupakan illah, maka ya hukum itu berlaku. Hukum yang dimaksud adanya takhfifat bis shalah, apakah dalam salat, waz zakah atau dalam zakat, was shaum puasa, wal hajju wal umrah, wa nahwiha minal ahkam, dan hukum-hukum yang lain. Intinya idza wujidatil masyaqqatu, ketika masyaqqah itu ada, wahiyal illah, dan inilah yang dijadikan sebagai illah, hasalatit takhfifat almurattabah 'alaiha. Di situ kemudian berlaku adanya takhfifat. Takhfifat. Wa idza udimatil masyaqqatu udimat hadhil ahkam, dan ketika masyaqqah itu sudah tidak ada, maka ya tidak ada pula hukum itu, tidak lagi berlaku hukum itu. Naam. Wa tafsilul masyaqqah ma'rufun fi kutubil fiqh. Dan tafsil, rincian dari masyaqqah ma'ruf. Ya, bisa diketahui pada kitab-kitab fikih. Naam. Wabillahi taufiq. Wa min dhalika at-taklif. Di antara contoh yang lain adalah at-taklif. Naam. Wa huwa al-bulugh wal aql. At-taklif dijadikan sebagai illah. Kapan seorang dikatakan mukallaf? Ketika dia baligh dan berakal. Ini mukallaf. At-taklif wa huwa al-bulugh wal aql. Seorang telah mencapai umur baligh, telah balik, apakah dengan umur atau dengan adanya tanda-tanda buluh, ya, ihtilam atau tumbuhnya ya rambut di sekitar kemaluan, naam, atau menstruasi haid bagi ibnatu Adam, bagi banatu Adam, bagi anak-anak wanita Adam, telah mencapai buluh atau umur telah genap 15 tahun. Wa ma'ahul aql, dan dia berakal, maka ketika itu dia termasuk orang yang mukallaf. Ulliqa 'alaihi umurun katsirah. Taklif ini menjadi mada, menjadi illah yang dikaitkan dengannya perkara yang sangat banyak. Minal wujubi fil ibadat, seperti wajibnya ibadat. Naam. Sholat belum wajib atas anak kecil. Hatta yang sudah kita perintahkan untuk sholat, yaitu umur 7 tahun, laisa wajiban alihim, tidak wajib atas anak-anak. Ya. Tetapi ya, kita sebagai orang tua wajib untuk memerintahkannya. Ya. Yu'allimuhum taib wa yurabbihim ala as-salah. Tapi secara hukum ya tidak berlaku hukum wajib atas mereka, karena illah taklif tidak ada pada mereka, tidak ada pada mereka. Naam. Wasihatul uqudi fil muamalat, demikian pula sah atau tidaknya muamalat, sah atau tidaknya muamalat jual beli misalnya, apalagi jual beli yang di situ ya berangka besar dan membutuhkan akal. Ya, tidak sah jual beli dengan sobi, dengan anak kecil. Jual beli tanah dengan anak kecil, jual beli apa namanya ruko dengan anak kecil, jual beli mobil dengan anak kecil. Laisa bisahih. Tidak sah. Adapun jual beli yang ringan seperti permen atau yang semisalnya, ini mimbab madza ikhwan takhfifat. Nah. Taib. Jadi tidak sah akad itu bersama dengan anak-anak kecil. Ya, tidak balik. Wa wujubul qawadi fil jinayat, wa wujubul hudud, demikian pula wajibnya al-qawad, diat atau yang hukuman-hukuman terkait dengan jinayat. Kalau yang melakukan anak kecil, ya. Naam, tidak kemudian ada hukuman atas mereka, wa wujudul hudud, atau adanya had atas mereka. Naam. Wabillahi taufiq. Anak kecil umur 5 tahun mencuri misalnya, ya, besar jumlahnya kemudian dipotong tangannya. Ya, tidak ikhwan, ghair mukallaf mereka itu. Taib. Wal uqubat kulluha mu'allaqatun bitaklif. Dan uqubat, hukuman-hukuman itu semuanya mu'allaqah bitaklif. Dikaitkan dengan taklif. tasbut biwujudih wa tantafi biadamih. Ya. Hukum itu ada kalau memang ada ilahnya, dan hukum itu tidak berlaku kalau tidak ada ilahnya. Naam. Wabillahi taufiq. Wa kadzalika tamyiz wal aql wal islam syartun li sihhati jami'il ibadat la tasihhu illa biha bal jami'u syurutil ahkami dakhilatun tahta hadhil asl. Wa kadzalika at-tamyiz wal aql, demikian pula tamyiz. Tamyiz yakni bisa membedakan yang baik dan yang buruk, dan dibatasi dengan umur 7 tahun. Tamyiz dibatasi dengan umur, yaitu 7 tahun. Jika telah sampai umur 7 tahun, mumayyiz. Wal aql wal islam. Seorang mumayyiz ya, dan berakal dan Islam. Ini syartun li sihhati jami'il ibadat. Naam, belum wajib, betul namanya. Betul, belum wajib anak 7 tahun untuk sholat, belum wajib. Dia bukan mukallaf. 8 tahun juga belum wajib atasnya. Dia belum mukallaf, tetapi jika dia sholat, sah sholatnya, sah wudhunya, sah pula imamahnya. Dia menjadi seorang imam, liusalli bin nas, untuk dia sholat memimpin manusia di umur 7 tahun, 8 tahun, mumayyiz. Nah, maka sah imamahnya, sah sholatnya. Tamyiz, akal, Islam, ini syartun li sihhati jami'il ibadat. Taib, syarat untuk sahnya semua ibadat. La tasihhu illa biha, tidak sah ibadah itu kecuali dengan itu. Bal bahkan ya, jami'u syurutil ahkam, semua syarat-syarat ahkam, syarat-syarat yang ada pada hukum-hukum syariat, dakhilatun tahta hadzal asl, masuk dalam asal ini. Naam, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Termasuk yang kemarin kita bahas dalam bait yang ke berapa? 36, wala yatimmul hukmu hatta tajtami' kullu syuruti wal mawani' kullu syuruti wal mawani' tartafi'. Syurutul ahkam dakhilah tahta hadzal asl. Naam. Syurutul ahkam dakhilah tahta hadzal asl. Naam, dan contoh-contohnya masih banyak lagi ikhwatil kiram, beberapa amalan dikaitkan dengan illah. Ya, di sana ada salat zawatul asbab. Ada salat zawatul asbab. Naam. Seperti tahiyatul masjid. Ini termasuk zawatul asbab. Atau salat mada al-kusuf wal-khusuf. Naam, zawatul asbab. Kalau ada sebabnya, illahnya ada, maka naam, disyariatkan salat itu. Naam. Termasuk juga salat zawatul asbab adalah salat sunnah ba'das safar. Salat sunnah ba'das safar adalah Nabi alaihi salatu wasalam, naam, setelah beliau safar, kalau sudah tiba ke Madinah, sebelum beliau masuk ke rumah beliau, beliau singgah ke masjid, sholli rak'atain. Beliau salat 2 rakaat. Naam. Dan ini perkara yang disunahkan bagi musafir ya, ketika tiba di negerinya, singgah di masjid untuk salat 2 rakaat. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ya, beliau menyebutkan bahwasanya ini termasuk di antara salat zawatil asbab, termasuk dari salat zawat al asbab. Naam. Dan salat ini wallahu alam zahirnya khasun birrijal, khasun birrijal, karena yang disyariatkan untuk salat di masjid adalah kaum laki-laki. Wa an-nisa buyutuhun khairul lahun, rumah-rumah mereka lebih baik dari atau lebih baik untuk mereka. Fa idza wujidat al-illatu, jika illah itu ada, maka wujidal hukmu, maka hukum itu ada. Sebagaimana dalam apa namanya? Kaidah ini, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Ini barangkali ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah, bait yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini, ya, mudah-mudahan bisa difahami. Naam. dan bermanfaat. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin.